kasih juga kesampaian. Wow, air mata tidak akan bisa berubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan. Berkorban demi cinta sampai masa yang menentukan tangisan akan reda. Berkorban demi